Jepara luar biasa, matur suwun, terima kasih. Semangat Tete Bos Urban mana? Artis Jawa Timur bro, Sasia Rosmala, Tete Bos Top Super Dangdong. semuanya kita goyang-goyang bareng-bareng lagi juga buat para sahabatku SNC Indonesia. Kasih tepuk tangannya mana dulu dong.